Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah halaqah kita yang kedua dalam mengkaji kitab Bahjatul Qulubil Abrar. Pada halaqah ini kita akan membahas hadis yang kedua yang disampaikan oleh penulis, yaitu hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Ia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu. Barang siapa mengadakan sesuatu yang baru di dalam perkara agama kami yang bukan berasal dari agama kami tersebut, au man amila amalan laysa alaihi amruna, atau barang siapa mengamalkan suatu amalan yang bukan dari agama kami, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini juga termasuk hadis yang mulia yang disebutkan oleh para ulama merupakan tolak ukur diterimanya suatu amalan, sebagaimana pada hadis sebelumnya itu merupakan tolak ukur diterimanya amalan ditinjau dari sisi niat orang yang melakukannya. Adapun dari hadis yang kedua ini, maka ini merupakan tolak ukur diterimanya suatu amalan dilihat dari sisi zahirnya. Karena para ulama telah menyebutkan bahwa syarat diterimanya suatu amalan ada dua. Yang pertama adalah ikhlas di dalam melakukan amalan tersebut. Dan syarat yang kedua adalah mutaba'ah, yaitu mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mengamalkan amalan tersebut. Apabila kurang salah satu dari dua syarat ini, maka amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang yang dia beramal tapi tidak ikhlas, maka amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang yang dia beramal suatu amalan dengan ikhlas, akan tetapi dia menyelisihi tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengerjakan amalan tersebut, maka amalan tersebut juga tertolak sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, fahuwa raddun, amalan tersebut tertolak. Maka ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, wajibnya mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beramal, baik itu amalan yang sifatnya qauliyah atau amalan lisan, ataupun amalan yang sifatnya amaliyah, yaitu anggota badan. Kemudian faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwasanya segala amalan yang baru yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut tertolak. Dan faedah yang berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwa suatu amalan yang dilakukan dengan cara yang dilarang oleh syariat, maka amalan tersebut adalah amal yang fasid, amal yang rusak, yaitu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita kaji pada kesempatan kita kali ini. Insyaallah kita lanjutkan lagi pada halaqah berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.